biasa. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita hindari, kita jauhi semua larangan Allah. Kita taati, kita patuhi semua perintahnya. Hari semalam, mari kita laksanakan, jangan sampai dilalaikan. Mengasihi anak yatim, menyantuni fakir miskin, gemar beramal sedekah, ikhlas karena Allah. Itulah kunci bahagia sampai akhirat. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Itulah kunci bahagia dunia sampai akhirat. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Yeah.